بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وصلاة المغرب dan salat maghrib ويبدأ وقتها بغروب الشمس dan bermula waktunya بِغُرُوبِ الشَّمْسِ dengan terbenamnya matahari أي غُرُوبِ قَرْسِهَا atau قُرْسِهَا جَمِعِهِ yaitu terbenamnya seluruh ujung ya, ujung matahari بِحَيْسُ لَا يُرَى مِنْهُ شَيْءٌ sekiranya tidak terlihat darinya sedikitpun La min sahlin wa la min jabalin. Tidak terlihat dari tempat yang mudah atau dari gunung. Ya. Wa yu'rafu ghurubu syamsi dan diketahui terbenamnya matahari aidha juga. Diketahui juga. Bi iqbali zulmatil lail minal masyriq. Dengan tampaknya gelapnya malam. Dari arah timur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aqbala al-lailu minha huna wa adbara an-naharu minha huna faqad aftara as-sha'im. Apabila malam ini telah datang dari arah sini dan telah berlalu siang dari arah sini faqad aftara as-sha'im. Maka orang yang berpuasa telah boleh berbuka. Tsumma yamtaddu waqtul maghribi ila maghribi syafaqil ahmar. Kemudian berlangsung waktu maghrib itu sampai hilangnya awan merah. Ya, sampai hilangnya awan merah. Wasyafaq dan awan yang dimaksud bayadun yukhalituhu humrah. Yaitu awan putih yang tercampur padanya warna merah. Bisa diperhatikan nanti ketika saat waktu maghrib. Ya. Terutama setelah kita melaksanakan sholat maghrib. Beberapa waktu dari setelah sholat maghrib. Nanti akan terlihat di situ ada apa? Syafaq. Ahmar. Syafaqul ahmar. Yaitu awan merah. Maksud awan merah di sini adalah asalnya awan putih bercampur padanya merah. Summa tadhabu al-humratu wa yabqa bayadu khalisun summa yaghibu. Kemudian setelah itu akan hilang. Awan merah dan akan tersisa awan putih murni. Setelah itu, ya, setelah beberapa waktu akan hilang pula awan putihnya. Fayustadallu biguyubatil bayadi ala maghibil humrah. Dan bisa dipastikan dengan hilangnya syafaq atau hilangnya awan putih itu pasti hilang pula awan merahnya. Wa yusannu ta'jilu salatil maghribi fi awwali waqtiha. Dan disunahkan melakukan salat maghrib di awal waktunya. Lima rawah at-Tirmidzi wa sahahahu. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan olehnya An Salamah. Dari Salamah radhiyallahu anhu Salamah ibn al-Aqwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-maghrib bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat maghrib idza gharabatis syamsu apabila terbenamnya matahari watawarat bil hijab dan apa matahari tersebut bersembunyi dengan al-hijab. Hijab di sini adalah malam maksudnya. Qala wa huwa qawlu aktsar ahli al-ilm, dan ini merupakan pendapatnya kebanyakan ahli al-ilm min as-sahabah, dari para sahabat, wa man ba'dahum min at-tabi'in, dan orang-orang setelahnya dari para tabi'in. Qala rahimahullah ta'ala, qala habibullah ta'ala salatul isya, kemudian waktu salat isya, wa yabda'u waqtuha bintihai waqti al-maghrib, dan dimulai waktunya dengan berakhirnya waktu maghrib. Ay bi maghribi asy-syafaqil ahmar, yaitu dengan hilangnya awan merah. Wa yamtaddu ila tulu'il fajri, dan berlangsung waktunya ini sampai terbit al-fajri tsani, fajar yang kedua. Ini adalah mazhab jumhur ulama. Sebagian para ulama berpendapat bahwasanya waktu salat isya ila nisfil lail, ya, sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Ini beliau berpendapat bahwasanya ini berpendapat dengan pendapat jumhur bahwasanya waktu salat isya itu sampai waktu subuh, yaitu fajar yang kedua, ya, munculnya fajar yang kedua. Wa in qasimu ila qismaini, dan waktu isya ini terbagi menjadi dua. Pertama, waktu ikhtiarin, yaitu waktu ikhtiar. Ikhtiar maksudnya adalah waktu yang dia bisa memilih. Yamtaddu ila sulusul lail, yang waktunya ini berlangsung sampai sepertiga malam. Kemudian waktu iltirarin, yang kedua adalah waktu iltirar. Waktu yaitu seorang mendesak, ya. Yaitu min sulusil lail ila tulu'il fajri tsani, yaitu dari waktu sepertiga malam sampai terbitnya fajar yang kedua. Wa ta'khiru sholati ila akhiril waqti, dan mengakhirkan salat pada sampai ke akhir waktunya al-mukhtar, yaitu waktu yang di apa yang terpilih, yaitu waktu yang afdal, ila sulusil lail, sampai ke sulusul lail, afdal in sahula, ini lebih afdal apabila mudah baginya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabat dan para sahabiah dan bahkan para anak-anak sahabat di waktu malam, dan beliau mengatakan, kalaulah tidak takut memberatkan kepada umatku, maka inilah waktu salat isya, yaitu di waktu malam, ya, di waktu malam. Maka di sini beliau mengatakan afdal insahula apabila itu memudahkan. Artinya memudahkan bukan pribadinya, tetapi memudahkan bagi imamnya, bagi makmumnya yang hadir. Fa in syaqqa 'alal ma'mumin, apabila berat terhadap para makmum, fal mustahab ta'jiluha, maka yang lebih disukai atau mustahab disunnahkan ta'jiluha untuk menyegerakannya, fi awwali waqtiha, di awal waktunya, daf'an lil masyaqqah, supaya tidak ada masyaqqah. Supaya tidak ada masyaqqah. Insyaallah naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik.